Maaf ya, maaf maaf. Joko Tengkir itu Sultan Hadiwijaya itu, iku jalure kiai-kiai sak Indonesia. Nu kok digawe parodi model koyo ngono iku, gak seneng blas yo. Gantian. Kok iso saiki ana wong ngawur. Joko Tengkir wong mbah buyute para ulama digawe. Joko Tengkir ngombe dawet ing karepe piye? Si gromiler sanggete si nonggo pacul kawan doso cacahipun lo petang puluh niku padahal niku nyeritakan Joko Tengkir lo wali niku yai niku yeah. Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Maaf maaf ya, maaf maaf. Joko Tengkir itu Sultan Hadiwijaya itu, iku jalure kiai-kiai sak Indonesia. Nu kok digawe parodi model koyo ngono iku, gak seneng blas yo. Gantian. Kandono, kate tak labrak iku wong iku. Liyane po, ojo gawe jeneng Joko Tengkir. Liyane. Gak iso. Wak sokir ta ngono ta yo apa? Wak pak sopir ta yo apa? Iya iku pelecehan iku. Ganti iku lagu iku ojo Joko Tengkir iku. Joko Tengkir iku waliullah. Ulama. Datuk-datuke kiai-kiai sak Indonesia, banyak kiai-kiai yang jalur nasabnya sampai tekan Joko Tengkir. Mas Karebet Sultan Hadiwijaya. Raja Islam pertama di Demak di Pulau Jawa, tepatnya di Kerajaan Demak Bintoro. Lho kok dike pelecehan model koyo ngono iku. Gak tepak blas. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama niku ya turunan saka Purwo. Dadi nggih trahe sinten? Trahe raja Jawa sing kondang sekti. Naminipun Sultan Hadiwijaya utawa Joko Tengkir. Lha kok iso saiki ana wong ngawur. Joko Tengkir wong mbah buyute para ulama digawe. Joko Tengkir ngombe dawet ing karepe piye pokoke. Aja ngawur, Kang. Iya. Ya wong bocah kentir ngombe dawet ngono ora apa-apa. Iki raja ta. Duwe putra namenipun Pangeran Benowo. Pangeran Benowo niku sing ngedunke ulama-ulama Jawa lah kok Mbah Buyute iki sing nulis iki mesti ra patedong iki. Mesti ra tau sekolah sejarah iki dadi ngono. Mulane elingno sing nyanyi ngono bla perlu banser goleki nanti elingno. Sing apik aja. Engko ketiban cengkir ndase mumet ngono ra apa-apa. Lha iki kok iso jenenge Joko Tengkir iki dolanan karo bocah-bocah iki. Iki piye? Kalau bukan kita yang menghargai terus sapa? Betul, nyambut gawe ya nyambut gawe, Kang. Golek urip ya golek urip, golek pangan ya golek pangan, tapi aja ngawur. Ngono ya. Lha aku protes aku, mbok aku ora ngerti sing nulis iku sapa iku. Iku mesti ra tau sekolah aku iku, Jae. Waton seru ngono mawon. Ono sesone ono ngaji ono banser ono sing nyanyi ngono dono le aja sembrono iku bane Gustur iku ngawur ae Joko Tengkir ngawur kok sono Joko Tengkir ngombe dawet Joko Tengkir ngombe dawet dawete sapa sing duwe ngawur ae jengono nyambut gawe yo nyambut gawe raja nggih mantu Sultan Trenggo raja Demak. Lha niku sing wani nyerbu dateng Malaka pengen apa? Pengen bangsa ini bebas merdeka. Lha Joko Tengkir niku gadah putra Pangeran Benowo. Mbah Benowo di putra namine putri termasuk di putri estri namine pun Dewi Banowa. Benowati Dewi Banowati niku sing nglairaken Sultan Agung Hanyokrokusumo sing wani perang karo Batak Iya. Sultan Agung tesi sugeng sampean menika kethok ndase wati ngono. Buyute di ngono-ono ngawur ae sampean. Yo. Ana-ana iki sapa sing nulis, mbek ana sing ngerti sing ngarang lagu iki sapa? Tak goleki. Nah aku wis ngerti kok tak parani wong tak tuturane sing apik. Dene ora gelem sik ngelak tapuke lambene. Nah ora yo jumono kan. Nuwun sewu. Sakniki kanca-kanca Ujung Pangkah kula tangleti. Sing misuwur lagu Sigra Milir niku napa? Tembang Sigra Milir iki kalau Sigra Milir sang getek si nonggo pacul. Langga. Pinten cacahe? Kawan dosa cacahipun lho 40. Niku padahal niku nyeritakan Joko Tingkir lho. Wali niku, yai niku. Nggih, sareng kaitane dadi raja Sultan Hadiwijaya wonten Pajang diberontaki anak angkatnya, nggih. Lah teng mriku anak angkate niku akhire ngangkat dirinya menjadi raja yang baru karena menang perang tanding jenenge Sutawijaya niku dadi ndamel gelar panembahan senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Kalipatullah ing tanah Jawi. Wah dawane rek. Padakno bolah layangan nek. Nah niku patang puluh kanuragan artose kesaktian niku piyambake wangsul badhe teng Pajang numpak perahu keng Sumenep mlebu Bengawan Solo dadak celak mriki teng Pucuk Rejo mriku sakniki namine Pringgabaya. Kemutan ta mboten? Langke Pringgabaya niku riyen pulo Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya mampir lah ngisi toyo pada sangu apa namanya perbekalan dadak bengi-bengi turu ngipi gurune teko lah niki dawe gurune lapo kon oleh kanuragan 40 kok rene maneh kok nanti balik nang Pajang royoan keraton maneh gak bakal menang kon mergo panci kanuragan sing ngono iku mung gak digawe gegeran, gak digawe urusan donya. Mbok mondoke gawe apa? Ndok mulang wong akeh suwe lak wong kene pinter kabeh mbelani kon. Lho, niku. Dadi jabatan niku para hadirin hadirat bukan apa-apa di mata beliau-beliau. Sultan Hadiwijaya manut damel pondok tengrikulaniku dadi Sigra Milir sang getek sinongo bajul getek disonggo bajul pakawan doso cacaipun 41 40 ekor artose nopo nek dee mencolot melebu banyu diuber kali bajul niku wau dipangan entek artose nek dee balik royoan keraton teng Pajang nggih kalah mawon kali Sutawijaya mergi mriko ndamel elmune setan lak ngoten ah. Lah mila niku sakniki kita kedah niru dateng Sultan Hadiwijaya sing akhire sareng pun mboten angsal dadi sultan malih kali gurune manggen teng Pringgabaya. Lah niku jenenge malih dadi Joko Tingkir. Lho ngoten dongenge niku. Nggih. Nah, niku. Lah mila niku kita tingali bahwa raja kedudukan mboten enten artine sebagai lembaga dibandingkan dengan budaya. budayane Joko Tingkir niku budaya santri, yai, moro, murite lho.